Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, rahimakumullah. Berbahagialah kita hari ini karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bertemu dalam acara siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kajian kita akan kita bacakan ayat 47 dari surat Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudzlamun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul kepada mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ayat ini adalah memberitahukan kepada kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul setiap umat-umat ini. Artinya, Allah juga tidak pernah memberikan azab kecuali kalau mereka mendustakan apa yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat yang terdahulu. Makanya di sini kita ketika mendengarkan ayat ini adalah kita meyakin dan tambah meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul rahmatan lil alamin sebagaimana risalahnya yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mesti kita harus meyakini karena Allah tidak pernah menzalimi manusia ataupun hamba yang diciptakannya itu kecuali mereka itu sudah mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan Allah dan Rasul yang diutus kepada masing-masing umat terdahulu. Ini berarti menguatkan tentang kajian kita terlebih dahulu terhadap ayat-ayat yang mana menceritakan bahwasanya banyak asumsi manusia mengatakan kezaliman itu datangnya dari Allah. Maka dengan ayat ini akan ditambah dan menjadi kuat bahwasanya kezaliman itu datang dari diri mereka sendiri, disebabkan oleh kekufuran mereka, disebabkan oleh kemaksiatan mereka, disebabkan mereka mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman walikulli ummatin, setiap umat mempunyai rasul, ayat ini berlaku secara umum. Artinya ketika pada hari kiamat tiba, setiap umat dipanggil menurut rasulnya masing-masing, seperti Rasulullah, wahai umat Muhammad, atau sebagai Nabi Isa, wahai umat Isa, atau umat Musa, ataupun umat Ibrahim. Begitulah seterusnya. Nanti ketika itulah fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Bil qisti ini adalah menunjukkan keadilan mereka. Keadilan itu ditekankan di sini, tidak pernah apa yang dibawakan tiap-tiap rasul umat-umat terdahulu tidak pernah mendzalimi manhaj ataupun metodenya yang sudah disampaikan. Semuanya itu membawakan kesempurnaan dengan kategori tidak pernah ada yang merasa teraniaya sebabkan ajaran yang disampaikan rasul-rasul Allah pada zaman dahulu umat-umat yang terdahulu itu adalah sangat mulia apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad, Nabi Isa dan nabi-nabi yang sebelumnya itu. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Ardi, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul atas penyampaiannya di ayat yang mulia ini. Ya, kalau kita lihat munasabah antara ayat ini atau korelasi dan hubungan dari ayat 46 dan 47, 46 yang kita bahas pada hari yang lalu dan 47 yang sedang kita bahas pada saat sekarang ini dari surah Yunus, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia setelah turunnya ayat Al-Qur'an ini bahwa tidak ada alasan lagi tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakannya. Artinya bagi orang-orang yang berbuat kemusyrikan, kekafiran, tidak ada alasan bagi dirinya bahwa dia tidak mengetahui hal itu. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat itu utusannya atau rasul sebagai pembawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena boleh jadi manusia dapat beralasan saat sekarang ini, oh saya tidak mengetahui hal itu. Tetapi dengan banyaknya media saat sekarang ini, baik itu elektronik dan cetak, kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa saya tidak mengetahui. Boleh jadi dia tidak mengetahui karena tidak ingin mengetahui atau tidak mau tahu, itu lain cerita. Tetapi kalau saat sekarang ini dia tidak mengetahui, maka itu sudah keterlaluan, yaitu berkaitan dengan ajaran dan manhaj yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban dan akan menghisab setiap hambanya. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka utusan-utusannya. Ibaratnya kalau kita lihat saat sekarang ini, seorang misalnya wali kota akan meminta kepada masyarakatnya untuk melakukan pembersihan parit misalnya, dan itu sudah disampaikan sampai kepada tingkat kepling-kepling, dan kepling itu pun sudah menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya, maka tidak ada alasan lagi bagi masyarakat di lingkungan itu untuk tidak membersihkan parit-parit itu karena mengatakan, oh saya tidak mengetahui hal itu karena belum sampai kabarnya kepada kami. Kalau itu terjadi pada manusia, maka hal yang lebih sangat mungkin dan pasti akan terjadi lagi pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, maka risalah para rasul itu akan sampai kepada manusia itu sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan bukanlah pada risalah itu, tetapi bagaimana al-qabul, penerimaan daripada manusia itu sendiri, dia mau atau tidak membuka hatinya untuk menerima risalah itu atau tidak. Sebab kadang sudah datang pun risalah itu, tetapi karena dia tidak mau membuka hatinya, sehingga dia tetap saja buta daripada risalah yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sisi lain kita melihat ayat ini, وَقُدْيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Diberikanlah keputusan diantara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini menjadi stressing pada kajian ini. Karena apa? Karena adil yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin berbeda dengan kerangka berpikir adil yang dimaksud oleh manusia. Manusia berpikir ketika kita melakukan satu maka kita akan mendapatkan satu, itu adil. Kalau misalnya ada 10 orang dan 10 buah, maka setiap orang akan mendapatkan satu buah, itu adil. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak. Dalam perbuatan baik, satu kita lakukan, Allah memberinya 10, itu adil menurut Allah. Satu kita berbuat baik, Allah akan membalasnya 100, itu adil menurut Allah. Satu kita berbuat baik, Allah membalasnya 700, itu adil menurut Allah. Satu kali kita berbuat baik, Allah membalasnya lebih dari 700 kali lipat, itu adil menurut Allah kalau kita beriman. Di sisi lain, satu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu sama dengan satu kejahatan, satu sanksi hukumannya. Jadi dalam hal kemaksiatan seorang mukmin, satu yang dia lakukan, satu dibalas oleh Allah. Tetapi satu kebaikan dibalas Allah berlipat ganda. Berbeda, bertolak belakang dengan pemahaman apa keadilan apabila dilakukan oleh orang kafir. Bagaimana? Orang kafir bila melakukan 1000 kali kebaikan tetap dinilai oleh Allah nol besar. Melakukan kebaikan yang banyak pun tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia melakukan kejahatan pun dia tetap akan masuk ke dalam neraka. Kok begitu? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum la yuzlamun. Apa yang Allah tetapkan ini menurut kita tidak adil, itu adalah adil dan itu bukanlah aniaya. Kenapa? Karena kembali ke ayat yang utama, karena semua telah disampaikan oleh para rasul tentang pesan ketauhidan, keimanan. Boleh jadi syariat antara nabi, antara rasul, antara utusan Tuhan berbeda. Tetapi pesan ketauhidan, pesan keimanan itu universal sifatnya dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu orang yang tidak beriman berbuat baik sebanyak apapun dinilai Allah nol besar. Dan itu adalah adil karena apa? Karena telah dinaskan, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensukutukan Allah, maka cari Tuhan selain aku, minta balasan upah dari dia. Iya, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini karena ada beberapa permasalahan yang perlu kita dudukkan dulu berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini merupakan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ketika hukuman dijatuhkan, maka sebelum hukuman itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan berusaha menyadarkan umat manusia untuk tetap berada di jalan yang sudah ditentukannya. Yaitu salah satunya sebagaimana keterangan ayat ini, walikulli ummatir rasul. Ada upaya dari Allah, ada usaha keras dari Allah untuk menyadarkan manusia agar mereka sadar dengan cara mengutus para rasul untuk setiap umatnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa orang Yahudi punya rasul sendiri, orang Nasrani punya rasul sendiri, umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasulnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik adalah bahwa ada pengkajian saat sekarang ini yang berpikir bahwa dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak untuk memasukkan orang-orang non-muslim ke dalam surga. Ini berangkat dari pemikiran dan keterangan ayat innallazina amanu wallazina hadu wan-nasara was-sabiin, ya. Di situ mereka mengutip bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang yang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, selama mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bahas hari ini merupakan salah satu jawaban bahwa orang-orang Nasrani itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga selama rasul mereka itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka yang harus mereka lakukan adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mereka. Inilah jawaban dari beberapa pemikiran yang mencoba untuk memahami pluralitas agama, bahwa agama itu semua adalah sama, bersumber dari satu yaitu Nabiullah Ibrahim, bersumber dari Sang Maha Tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini ayat sudah cukup jelas kepada kita semua bahwa sebenarnya setiap umat itu ada rasul yang selalu menunjuki umatnya, dan ketika Rasulullah SAW diutus, maka kita sebagai umat Rasulullah harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, bahwa ayat ini berusaha untuk menggambarkan kepada kita bahwa rasul yang harus kita ikuti itu ada, yang harus kita ikuti sebaik-baik itu adalah ajaran para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka itu diutus rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu adalah mubasysyirin, pemberi berita gembira, wa munzirin, dan juga memberikan peringatan agar tidak ada argumen lagi manusia pada saat mereka berusaha untuk mengingkari keberadaan para rasul itu. Jadi jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Jadikanlah Rasulullah sebagai profil terbaik kita. Berusahalah untuk mendekati sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah hamba Allah yang terbaik yang Allah utus bagi umat manusia. Ya, itu juga itulah pertemuan kita yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Maka saya mengakhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, bahwasannya saya Fazrul Haq dan Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansa dan Ustaz Zainal Arifin, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.